ليلا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pembacaan syarah usulil iman pada ucapan al-muallif an-nahi an tarkil amali bi kitabillahi ta'ala. Larangan dari meninggalkan amal atau beramal dengan kitabullah ta'ala, yakni jangan pernah meninggalkan beramal dengan kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala wa aliyyin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala innaha satakunu fitnah. Qultu mal makhraju minha ya Rasulullah? Qala kitabullah. Fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wa huwa al-faslu laysa bil hazl ma tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wa man ibtaghal huda min ghairihi adallahu Allah وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبأ منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعت حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الترمذي وقال غريب. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ala innaha satakunu fitnah, sesungguhnya akan ada nanti fitnah, huru hara, kegoncangan nanti ada. Qultu mal makhraju minha ya Rasulullah, aku bertanya terus apa jalan keluar dari huru hara itu, kegoncangan itu, ketidakjelasan dan ketidakpastian itu, apa jalan keluar daripadanya? Masalah besar, fitnah itu masalah besar. Apa jalan keluar dari itu ya Rasulullah? Masalah ekonomi mungkin. Jangan pernah cari solusi selain dari kitabullah dan sunnati Rasulullah. Masalah ekonomi muncul karena orang meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ekonomi sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya sehingga tidak terjadi masalah-masalah. Ketika tuntunan ini ditinggalkan, maka akan muncul sekian banyak permasalahan. Jalan satu-satunya untuk keluar dari masalah ini kembali kepada kitabullah dan sunnati Rasulullah. Masalah politik, masalah kesehatan, masalah kemasyarakatan, masalah rumah tangga, semua telah diatur dalam syariat kita ini walillahil hamd. Barakallahu fikum. Maka semua permasalahan yang ada, jalan keluarnya adalah kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Rasulullah pasti kitabullah. Fihi naba'u ma kana qablakum. Dalam Al-Qur'an ini, kitabullah ini berita tentang umat-umat terdahulu. Bagaimana mereka sebagiannya diselamatkan, ditolong oleh Allah SWT karena mengikuti petunjuk. Bagaimana sebagian di antara mereka dihinakan dan dihancurkan oleh Allah SWT karena meninggalkan petunjuk. Wa khabaru ma ba'dakum. dan kabar apa-apa yang ada setelah kalian. Al-Quran itu hukum ma bainakum, hukum yang menyelesaikan perkara di tengah-tengah kalian. Wa huwal fasl laysa bil hazl. Al-Quran itu adalah pemisah, menjelaskan segala sesuatunya. Terang sudah setelah diturunkannya Al-Quran ini, dijelaskannya. Laysa bil hazl, dan bukan main-main. Ma tarakahu min jabbarin qasamahullah. Tidaklah seorang penguasa meninggalkan Al-Quran kecuali dia dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ibtaghal huda min ghairihi adallahullah. Siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Quran, maka dia akan disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa hablullahil matin. Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kokoh. Siapa yang akan berpegang padanya, dia akan selamat. Wa huwa dzikrul hakim, peringatan yang bijak. Wa huwa siratul mustaqim, dan Al-Quran adalah jalan yang lurus itu. Huwa alladzi la tazigu bihil ahwa, dengan Al-Quran tidak akan menyimpang, tidak akan melenceng keinginan-keinginan orang. Wa la taltabisu bihil alsinah, dan tidak akan kacau lisan-lisan orang ketika dia mengikuti Al-Quran ini. Wala tashba'u minhul ulama, dan para ulama tidak akan pernah merasa puas dengan mempelajari Al-Quran. Ada saja setiap mereka menggali, membaca, mempelajari, mendalami, ada saja dia dapati. Barakallahu bikum. Wala yakhlaqu an kasratir radd, dan tidak akan pernah usang dengan sekian banyaknya kita mengulang Al-Quran. Barakallahu bikum. Wala tanqadi ajaibuhu, dan tidak akan pernah terhenti dan selesai keajaiban-keajaibannya. Walladzi lam tantahi aljinnu idza sami'atu hatta qalu, dan ketika jin mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan pernah mau berhenti mendengarkannya sampai mereka mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengarkan Quran ini yang sangat luar biasa, menakjubkan. Bagaimana? Yahdi ila rusydi fa amanna bih. Al-Quran ini mengajak kepada petunjuk dan kami pun mengimaninya. Mangqala bihi sadaq. Barang siapa yang berucap dengan Al-Quran, maka dialah yang jujur. Wa man amila bihi ujir. Barang siapa yang beramal dengannya, dialah yang akan dipahalai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man hakama bihi adal, barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran, maka dialah yang berlaku adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, dan barang siapa yang mengajak kepada Al-Quran, maka sungguh dia telah diberi hidayah menuju jalan yang lurus ini. Barakallahu bihi. Qala syarihu hafizahullah, hadzal hadits min jumlatil ahadits allati saqaha al-mu'allif rahimahullah fil wasiyati bi kitabillah. Hadis ini termasuk dari sekian banyak hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis di sini rahimahullah dalam menyifati kitabullah. Inilah kitabullah. Barakallahu fikum. Demikian sangat-sangat istimewanya kitabullah Al-Quran ini. Cuman orang sudah meninggalkannya. Illa man rahimallah. Baik. Orang tidak lagi mempedulikannya. Barakallahu fikum. Padahal senantiasa mereka sangat butuh. Cuma mereka tidak tahu. Akhirnya mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat, sebagai jalan keluar, sebagai solusi. Padahal ada dalam Al-Quran obatnya. Barakallahu fikum. Jalan keluarnya, kemudahannya. Subhanallah. Berapa persen di antara umat ini yang bisa baca Al-Quran? Yang bisa baca pun tidak paham artinya. Barakallahu fikum. Yang bisa baca pun dan paham artinya cuma berapa persen? Subhanallah, sangat-sangat sedikit. Baik. Padahal sedemikian luar biasanya kedudukan Al-Quran itu. Baik. Id saqa sabaqahu ahadith sahihah bil wasiyati bi kitabillah azza wa jalla wa dha min jumlatiha. Beliau telah banyak membawakan wasiat-wasiat Rasulullah agar supaya manusia ini, umat ini berpegang teguh dengan kitabullah. Wa hadza qad rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis ini sudah diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Walakin Tirmidzi qala hadza haditsun gharibun la na'rifu illa min hadzal wajh wa isnaduhu majhul. Akan tetapi Al-Imam Tirmidzi sendiri mengatakan hadis ini gharib, kita tidak tahu kecuali melalui jalan ini dan dalam sanadnya ada seorang yang majhul. Baik. Wa hadzal hadits min aqsamil ahadits min aqsamil ahad ala i'tibari anna hadza fil asli yang qasim ila qismain. Hadis ini termasuk hadis ahad. Ketika kita tengok bahwa hadis itu dibagi menjadi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Wal haditsul mutawatir, hadis yang mutawatir, ma yarwihi jama'atun an jama'atin yata'adzaru tawatu'uhum anil kadibi min bidayati sanadi ila nihayatihi. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sekian banyak orang sahabat. Kemudian setelah generasi sahabat tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian para imam, mulai dari awal sampai akhir, sangat banyak perawinya, banyak jalannya, sehingga tidak mungkin orang sepakat untuk berdusta. Ini namanya mutawatir. Semakin banyak orang, semakin susah untuk berdusta. Barakallahu fikum. Semakin sedikit seseorang, semakin sedikit jumlah kaum, semakin apa memungkinkan untuk mereka berdusta. Barakallahu fikum. Baik, ketika cuma sendirian, ya gampang dia berdusta. Kudem dua, mungkin masih bisa sepakat. Baik, torang jo ku tahu jangan yang lain, torang jo. Oh iyo. Barakallahu fikum. Tapi mungkin juga satu di antara keduanya membongkar kedustaan itu. Demikian juga bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah, semakin susah untuk diajak sepakat berdusta. Barakallahu bikum. Jadi hadis mutawatir diyakini kesahihannya. Wal haditsul ahad walladzi la yablughu haddat tawatir fala yarwihi jama'atun an jama'atin wa huwa thalathatu aqsam. Hadis ahad adalah hadis yang belum sampai ke derajat mutawatir. Maka tidak hadis ini diriwayatkan oleh sekelompok jamaah, dari jamaah sampai akhirnya. Barakallahu fikum. Tapi boleh jadi awalnya sedikit kemudian menjadi banyak, atau awalnya banyak kemudian menjadi sedikit dan seterusnya. Dan ini dibagi menjadi tiga, yaitu masyhur, aziz dan gharib. Insyaallah kita akan bahas di pembahasan tentang mustalah. Wal masyhur ma rawahu thalathatun fa aktsar. Sayyid hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga rawi paling sedikitnya. Illa annahu lam yablugh haddat tawatur. Cuman belum sampai ke derajat mutawatir. Dan al aziz ma rawahu itsnani, hanya dua orang yang meriwayatkannya. Wal gharib ma tafarrada bihi wahid. Sementara gharib itu cuma satu orang yang meriwayatkannya. Wa hadithul bab min hadzal qism. Dan hadis yang kita baca sekarang ini posisinya di sini. Barakallahu fikum. Di gharib. Faqad tafarrada bihi wahidun wal hadits dhaif. Bersendirian dalam riwayatannya seseorang. Wal hadits dhaif, dan hadisnya pun lemah, kama asyara ila dzalika Tirmidzi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi atau disampaikan oleh Imam Tirmidzi. Lanahu min riwayatil Harits al-Awar an Ali bin Abi Thalib, karena ini merupakan riwayat dari Al-Harits al-Awar, dari Ali bin Abi Thalib. Wal Harits al-Awar mutakallamun fi. Sementara Al-Harits al-Awar ini diperbincangkan oleh para ulama. Wa rafa'ahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khata. Warafuhu, dan mengatakan bahwa ini diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna seperti ini. Barakallahu bikum. Konteksnya seperti yang kita bacakan tadi, itu adalah satu kesalahan. Wasawa yakuna min kalami Ali radhiyallahu taala, dan yang benar ini adalah ucapannya Ali. Fa yakunu minal mauquf. Dan hadis ini sebenarnya hadis mauquf, bukan ucapan Rasulullah tapi ucapannya Ali. Wa ma'nahu sahih. Tuayyidul adillatul ukhra. Adapun secara makna hadis ini benar. karena sangat banyak dalil yang menopang setiap penggalan kata-katanya. Barakallahu fikum. Hadis ini dengan matan ini dengan sanadnya yang ada dalam Sahih Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi afwan. Taib dihukumi oleh para ulama hadisnya lemah secara sanad. Barakallahu fikum. Dan penyandarannya kepada Rasul pun itu salah. Tapi penggalan-penggalan kata-kata dalam hadis ini secara makna sahih, ditopang dengan sekian atau oleh sekian banyak dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Barakallahu fikum. Maka dikatakan di sini wa ma'nahu sahih tu'ayyidul adillatul ukhra. Baik. Jadi jangan heran kalau ada di antara para ulama mengatakan al hadithu dhaif wal ma'na sahih. Barakallahu fikum. Hadisnya lemah tapi maknanya sahih. Dalam artian penggalan-penggalan kata dalam hadis ini matannya ditopang oleh dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ala innaha satakunu fitnah. Tapi ini ucapannya Ali bin Abi Thalib. Ala innaha satakunu fitnah, sungguh akan ada nanti fitnah, huru hara. Musibah. Kekacauan. Hada ikhbaruhu minhu sallallahu alaihi wasallam an wuqu'il fitan. Ini pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan adanya nanti fitnah. Wa qad bayyana dhalika fi 'adadin min al-ahadits sahihah. Ini pun sudah diterangkan di banyak hadis-hadis yang sahih bahwa akan ada nanti fitnah. Wa min dhalika qawlu sallallahu alaihi wasallam man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup nanti sepeninggal aku dengan umur yang panjang, maka dia akan mendapatkan perselisihan pertikaian yang sangat banyak. Wa bi muslim wa ghairihi badiru bil amali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil amali fitanan, segeralah kalian melakukan amal-amal mendahului fitnah. Barakallahu fikum. Atau sebelum datangnya fitnah. Fitnah ini kata Rasulullah kaqita'il lailil mudlim, sama seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Bagaimana kejadian di dalamnya? Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Di pagi hari seorang boleh jadi dia beriman, di sore harinya dia telah berubah menjadi kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau di sore hari dia masih mukmin tapi di pagi harinya dia sudah kafir. Bagaimana dia? Ya bi'udinahu bi'aradin min ad-dunya. Dia menjual agamanya hanya karena urusan duniawiyah. Dia tukar agamanya hanya karena urusan duniawiyah. Qalu sallallahu alaihi wasallam ala inna satakunu fitnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada nanti fitnah. Sahih ja'at bihil ahaditsus sahihah. Telah datang hadis yang sangat banyak sahih tentang masalah ini bahwa akan ada namanya fitnah. Wal fitanu jamu fitnah. Fitan ini adalah bentuk jamak dari mufrad kata fitnah, wahyal ibtila, ujian, wal imtihan, cobaan, wal ikhtibar, tes. Liadhara sadiku al iman, barakallahu fikum, al mutamassik bidinihi min al munafiq. Ujian dan cobaan ini untuk memisahkan barakallahu fikum antara yang jujur benar dan yang munafiknya. Barakallahu fikum. Baik, ujian dan cobaan ini yang memisahkan barakallahu fikum manusia. Kama qala ta'ala ahsiban nasu yutraku ayyakul amanna wa hum la yuftanu. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia ini mereka menyangka bahwa mereka dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami beriman sebelum datangnya untuk mereka ujian dan cobaan? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah uji coba umat-umat sebelum mereka. Dengan uji coba itu fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Baik. Bukan berarti Allah tidak mengetahui sebelumnya, lah Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatunya sebelum kejadiannya, setelah kejadiannya. Hatta sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya, Allah Maha mengetahui. Di sini fala ya'laman Allahu, niscaya Allah akan mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta dengan ujian itu. Bukan artinya Allah tidak tahu sebelumnya, Allah Maha tahu. Cuman di sini Allah mengetahui dalam bentuk kenyataan. Allah Maha tahu bahwa si fulan dengan ujian ini akan berhasil lolos dari ujian ini. Taib, berhasil dia. Taib, lulus dia. Dan Allah Maha mengetahui bahwa si fulan akan jatuh, si fulan akan tergelincir, si fulan akan sesat dengan ujian ini. Barakallahu fikum. Tapi dalam bentuk kenyataan, barakallahu fikum, di setiap kaum ada waktunya. Barakallahu fikum. Setiap orang ada saatnya untuk dia diuji dan Allah Maha mengetahui apakah dia lulus atau tidak. Ai liya'lam alladziina sadaqu fi iimaanihim wal kaadibiina fi da'wal iimaan. Dengan ujian dan cobaan itu Allah mengetahui, Maha mengetahui siapa yang jujur dengan imanannya, keimanannya, dan siapa yang dusta dengan pengakuan imannya. Fainal kadhib wal munafiq indal fitan yatakhalla alwahid minhum an dinihi. Karena orang yang berdusta, para munafikin dengan fitnah, maka dia pun keluar dari agamanya. Nampak dia betul-betul bahwa dia sebenarnya tidaklah beriman. Wa masaliku fa innahu yatamassaku bi dinihi wa yasbiru ala ma yusibuhu. Adapun orang yang bersabar, maka sungguh dia yatamassak, berpegang teguh dengan agamanya, dan sabar dia dengan ujian cobaan itu apapun yang menimpanya. Wa hadi alamatus sidq, dan ini adalah tanda-tanda kejujuran. Bi khilabil munafiq alladhi yansalikhu min dinihi, berbeda dengan orang-orang munafik yang mereka akan keluar dan meninggalkan agamanya. Li ajli ayyaslama fi dunyahu, agar supaya mereka selamat dalam urusan dunianya. Fayabi'u akhiratahu bidunya, sehingga dia harus mengorbankan akhiratnya hanya karena urusan dunia. Barakallahu alaikum. Qauluhu mal makhraju minha, terus apa jalan keluar dari ujian ini, cobaan ini? Ma huwa tariqus salama min hadhil fitan, mana jalan keselamatan untuk keluar dari ujian cobaan ini? Qauluhu kitabullah, jawaban Rasulullah adalah Al-Qur'an. Wa yashmalu hadha sunnah an-nabawiyyah syarifah, dan ini juga termasuk di dalamnya adalah sunnah nabawiyyah syarifah. Li'annaha mustamaddah min kitabillahi azza wa jalla, karena sunnah ini asalnya dari Al-Qur'an. Wa qad qala 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sementara beliau sudah mengatakan 'alaikum bi sunnati, hendaknya kalian tetap berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafah ar-rasyidin setelahku. Fa kitabullah yashmul Qur'an was sunnah. Maka Al-Qur'an itu mencakup as-sunnah. Baik. Kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.